Saat engkau jauh dariku, mungkin kau berpikir ku berpaling. Namun diriku bukan seperti itu, ku kan setia menunggumu. Meski kadang ku letih menunggumu, namun ku yakin kaulah yang terbaik. Ku sangat mencintaimu, sangat merindukanmu. Jagalah dirimu saat kau jauh dariku. Ku di sini selalu mendoakanmu, semoga baik-baik di sana. Jagalah cinta kita selamanya.